Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab wa huwa syadidul iqab. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna, akrimna ya Rabbana bil khawfi min uqubatik wa bil khawfi min ma'siyatik wa bil khawfi min maqtik. Akrimna ya Rabbana fi hadhihi ad-dunya bitta'ati wa taqabbal ya Rabbana minna hadhihi ta'at. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma ya Rabbana kfina bihalalik an haramika wa aghrina bifadlik amman siwak. Allahumma ya Rabbana hasyurna ma'zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus istiqomah. Semoga ini benar-benar tanda bahwa kita akan menjadi ahli husnil khotimah. Itulah yang kita harap. Karena perjalanan kita di dunia ini kesimpulannya pada final, finish, akhir di saat kita hidup di dunia, yaitu di saat dicabut nyawa kita. Dan itu yang didamba oleh para salafus saleh. Sekaligus kita harus takut kalau kita ternyata, kita harus takut jika seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah, tidak ada iman, artinya ia adalah su'ul khatimah. Sehingga seperti inilah yang diajarkan oleh para ulama. Rindu kepada majlis yang mulia. Dan sungguh Imam Haddad pernah menyebutkan sangat sangat mengherankan orang yang mengaku rindu cinta kepada Allah, akan tapi sudah 8 tahun umurnya tidak pernah rindu untuk menghadiri tempat yang mulia. Tidak ada ba'ith, tidak ada tergerak hatinya untuk menghadiri tempat yang mulia. Dan sungguh mengherankan lagi jika orang sudah menghadiri tempat yang mulia bertahun-tahun tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk merubah dininya untuk menjadi orang yang mulia. Alhamdulillah kita bisa hadir ke tempat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, sehingga apa yang kita dengar bisa kita hayati dengan hati kita, kita rasakan, kemudian setelah itu kita mengamalkan, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Seperti biasa kita akan baca yang pertama kitab At-Tajridus Shorih, yang kedua kitab Riyadhus Shalihin. Langsung saja kepada para asatid untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. قال المؤلف أبي عباس جند أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في دارين آمين يا رب العالمين. باب مواكت الصلاح إلى أن قال أن سيدة عيسى رضي الله عنها حديث أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإساء وناده عمر قد تقدم وفي هذه زيادة قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واد أن يدعو على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا عن سيدة عيسى رضي الله عنها حديث أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإساء وناداه عمر قد تقدم وفي هذا زيادة قال وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء وهد أن يدعو على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا أن سيد عيسى رضي الله عنها حديث أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشاء وناداه عمر قد تقدم وفي هذا زيادة قالت وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واد أن يدعو على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم وسلم رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومك في الدارين أمين الأنقل. Hadis diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa rela dan ridha kepada Sayyidah Aisyah. Beliau meriwayatkan satu hadis, a'tama Rasulullah. A'tama menunggu waktu malam. Bil isya'i, di dalam melaksanakan salat Isya. Wanadahu Umaru qatta qadama. Dalam hadis yang sudah lalu, ceritanya Sayyidina Umar setelah orang-orang pada ketiduran karena Nabi Muhammad melakukan sholat di tengah malam, lalu Sayyidina Umar membangunkan, menadahu, memanggil. Nadahu, Sayyidina Umar memanggil Rasulullah. Ini sudah lalu ceritanya. As-salah, as-salah, as-salah, pengingatan sholat, sholat, sholat. Wa fi hadza ziyadatun, dan di dalam hadis ini ada tambahannya dari hadis yang lalu. Qalat Sayyidah Aisyah berkata, wa kanu yusalluna fima baina ayyghiba asy-syafaq. Mereka para sahabat Nabi biasanya melakukan salat adalah fima baina, di antara ayyghiba asy-syafaq, saat hilangnya syafaq mega, syafaq mega. Mega di sini kalau dalam riwayat lain menurut madhab kita Imam Syafi'i, qul qadim yang didahulukan, qul qadim yang dikedepankan, ayyaghi basyafaqul ahmaru, hilangnya mega merah. Ila thulutsil laili, jadi bersama hilangnya mega merah itulah maka masuknya waktu Isya. Itu menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, qul lama, akan tapi itu qul lama yang ditarjih, yang dikedepankan. Sampai kapan? Sampai thuluthul laili al-awwali, sepertiga awal malam. Kalau dibagi malam menjadi tiga, maka sepertiga awal. Ini kebiasaan Nabi melakukan sholat Isya. Dan di riwayat-riwayat lain sudah pernah kita lewati bahwa apapun bentuknya, sholat Isya tetap disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad sholat di tengah malam itu bukan kebiasaan Rasulullah, hanya kadang-kadang dan sesaat. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain disebutkan an Ibni Abbas, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa kharaja Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad keluar. Kami menunggu di dalam masjid sampai orang pada tertidur, dan wanita-wanita di rumah, anak-anak kecil sudah pada tertidur. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar. Dan di saat keluar, ka'anni anzuru ilaihil ana yaqturu ra'suhu ma'an. Ka'anni, seolah-olah anzuru, aku melihat ilaihi kepada Nabi Muhammad saat ini, yaqturu ra'suhu ma'an, ada menetes air di kepala beliau, di kepala suci beliau. Ini ceritanya waktu itu ternyata Nabi Muhammad melakukan mandi. Wadi'an yadahu ala ra'si, kemudian meletakkan tangannya di atas kepala beliau yang suci. Rambut beliau masih basah, ada tetes-tetes air menetes. Sambil beliau meletakkan tangannya di atas kepala beliau, kemudian beliau berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayusalluha hakadha. Kalau bukan aku takut memberatkan umatku, niscaya akan aku suruh mereka melakukan sholat pada waktu ini. Melakukan sholat isya setelah a'tama, masuk waktu malam. Ini adalah hujjah sebagian orang yang mengatakan bahwa melakukan sholat isya adalah sebaiknya di tengah malam. Tetapi sudah jelas dari keterangan-keterangan yang lalu, itu bukan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap bahwasanya melakukan sholat isya tetap di awal waktu. Hanya kalau seandainya ada orang mengakhirkan di akhir atau menunda waktu, itu diperkenankan, tentunya dengan beberapa syarat. Kalau dia sholat sendiri tidak ada masalah, atau dia sholat berjamaah dengan orang yang mereka itu sudah kompak sepakat, santri rombongan. Tapi kalau sudah masjid umum, jangan sampai diseksa orang untuk menunggu orang. Sehingga yang sudah terlanjur masuk masjid di isya awal, masa harus menunggu 3 jam di masjid menunggu sholat isya yang didirikan jam 11 malam. Maka ini menyiksa, tidak diperkenankan. Jadi sampai dalam riwayat lain, kalau sudah ada para jamaah, Nabi Muhammad mempercepat. Kalau tidak ada, ditunda dulu, barangkali ada yang mau datang bakal menyusul. Dari itulah justru malah menunjukkan bahwa apapun bentuknya, sholat itu tetap lebih bagus di awal waktu. Berkenaan dengan sholat duhur dan sholat isya memang ada khilaf dalam hal ini, tapi yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tetap sholat di awal waktu itu adalah tetap dianjurkan dan disunnahkan. Sehingga kalau kita kembali kepada kitab furu', kitab fikih yang diajarkan oleh ulama kita, mereka selalu menyebutkan waktu-waktu sholat itu ada namanya waktu afdhaliyah, waktu paling utama, kemudian waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu jawas bighair, waktu jawas, kemudian waktu jawas ma'al karohah, kemudian waktu tahrim, kemudian ada waktu udzur, kemudian ada waktu darurah. Jadi ada beberapa waktu selalu disebutkan, yang paling pertama adalah waktu afdhaliyah, waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu adalah sholat di awal waktu. Semua sholat dihimbau dan dianjurkan untuk kita melakukan di awal waktu, dan waktu fadilah itu diperkirakan jika adzan dikumandangkan di awal waktu, bukan adzannya orang terlambat. Dan kami himbau juga, jika ada sebagian masjid kalau terlambat adzannya dari awal waktu, jangan diangkat di menara karena itu makruh, ganggu orang lain. Sebagian orang terlambat enggak tuh karena malasnya tukang adzan, sudah terlambat setengah jam masih diangkat di menara. Ini bikin pusing orang yang sudah sholat tadi mendengar adzan, akhirnya bingung, loh saya tadi sholat sudah masuk waktu atau belum? Atau baru sholat duhur kok dengar adzan lagi, loh apa sudah masuk waktu asar? Karena memang tidak seperti itu. Sholat adzan tetap disunnahkan, tapi kalau diangkat di menara, kalau sudah keluar dari awal waktu, itu makruh karena ganggu orang lain. Tolong diperhatikan masalah semacam ini. Kadang-kadang itu ada satu jam setelah itu baru adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 4 sore adzan asar. Ini ganggu orang lain. Nah, tapi kalau tetap sunnahkan adzan, sebab adzan tetap disunnahkan setiap kali kita akan melakukan sholat fardu, disunnahkan untuk adzan. Nah, waktu fadilah, waktu yang paling utama yang dikukuhkan di dalam oleh jumhur ulama termasuk di dalamnya adalah madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi salat paling utamanya salat adalah di waktu awal waktu. Ini termasuk baru atau dhimmah, maksudnya biar kita segera bebas dari kewajiban, takut nanti Masya Allah ada kesibukan yang lainnya yang sehingga menjadikan sebab sholat kita tidak benar-benar atau mengganggu kekhusyuan. Jadi harus, kalau disiplin dengan awal waktu itu lebih bagus. Seberapa kadar awal waktu yang disebut oleh para ulama sebagai waktu fadilah, waktu yang sangat diutamakan itu, kadar awal waktu atau waktu fadilah yang diutamakan itu adalah setelah dikumandangkan adzan pada waktunya, bukan adzan yang terlambat, kemudian seseorang pergi ke kamar mandi atau ke kamar kecil ke tempat wudhu mengambil air wudhu, kemudian setelah itu menyiapkan dengan menutup aurat, kemudian lalu pergi untuk melakukan sholat sunnah qobliyah secukupnya, baru setelah itu melakukan sholat fardu. Itulah waktu fadilah, waktu utama. Dan itu sebaik-baik tetap dipercepat semacam itu, karena kita banyak, karena yang sholat bukan Anda saja, ada orang di pasar, ada orang ini. Kemudian sholat fardu itu sendiri diupayakan jangan sampai menyiksa jamaah kelamaan karena Anda hobi sholat. Kalau hobi sholat panjang-panjang, sholatlah sunat di tengah malam rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, boleh Anda sholat sendiri. Tapi di saat Anda menjadi imam sholat di tempat-tempat yang ramai, mohon maaf, diantaranya pasar, toserba yang musolanya lebih kecil dari kamar mandinya, itu harus paham bahwa Anda jika melakukan sholat di tempat tersebut, apalagi jadi imam, dipercepat untuk memberikan kesempatan yang lain jangan sampai keluar waktu. Bahkan sebagian ulama memakruhkan kalau ada orang di masjid umum itu membaca zikir di mihrabnya, karena takut ada orang lain yang ingin menggunakan mihrab tersebut untuk melakukan sholat. Kecuali memang sudah khusus, misalnya mihrab pesantren, gak ada lagi yang mau sholat setelah pesantren, ya kan. Jadi ada seperti itu, sehingga pindah dari mihrab untuk digunakan oleh orang lain yang ingin melakukan sholat. Ini masjid yang cukup, apalagi masjid yang tidak cukup. Jangan ego, wiridnya panjang-panjang, sholatnya panjang-panjang, nanti di rumah sendiri itu sholat. Mulai habis isya sampai jam 12 malam boleh. Tapi kalau di tempat-tempat semacam itu, tolong harus memperhatikan orang lain, jangan sampai urusan fardu mereka itu akan ketinggalan. Baik, ini adalah waktu fadilah, jadi diperkirakan cukup kita untuk mengambil air wudhu, kemudian menutup aurat, sholat qabliyah, baru melakukan sholat fardu, selesailah waktu fadilah. Kemudian setelah itu masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, waktu boleh-boleh saja. Dan waktu ikhtiar itu sampai memanjang kepada waktu karaha, makruh. Apa waktu jawaz, boleh-boleh saja. Akan tapi tidak ada kemakruhan. Kemudian nanti waktu makruh. Makruh itu ngepres, assalamualaikum, masuk waktu sholat yang lainnya. Waktu sholat duhur, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan asar. Berarti ini makruh, karena apa? Ngepres. Ini makruh. Lemah haram, ada sebagian waktunya keluar dari waktunya. Allahu Akbar, baru sholat, tatonya masuk asar. Waktu tahrim atau haram, alah, jangan disalahfaham, jangan salah faham dalam hal ini. Waduh, waktu tahrim mending gak sholat sekali, sebab kalau saya sholat haram. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda tidak sholat, gede lagi dosanya. Haramnya karena Anda menunda waktu sampai tidak cukup untuk melakukan sholat fardu. Baru nanti ada waktu darurah, ada waktu udzur berkenaan dengan orang yang menjamak atau orang yang lagi dalam keadaan haid, kemudian tiba-tiba suci, tidak sempat untuk melakukan sholat karena waktunya tidak cukup, maka saat itulah maka dia dimaafkan. Ini adalah beberapa waktu masalah sholat. Ini saja insyaallah yang bisa kita hadirkan dari kitab At-Tajrid Sushrih, mukhtasar dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ini ada pembahasan yang sedikit agak panjang. Kita kepada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, atau kumpulan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang secara akidah madhabnya adalah Asy'ariyul Aqidati Syafi'iyul Madhabi, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian akidahnya adalah Asy'ari. Dan itu tidak dipungkiri karena beliau punya syuruh-syuruh, syarah-syarah kitab yang menunjukkan benar-benar kalau beliau adalah pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, aqidah ahli sunnati wal jamaati yang mayoritas di penjuru dunia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala punya banyak kitab yang sudah pernah kita sebut di awal-awal majlis, di antaranya kitab Al-Adhkar lin-Nawawi, kitab tentang zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita memiliki kitab tersebut karena zikir segala macam ada itu. Zikir apapun ya, semua gerak-gerik kita ternyata ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking pentingnya kitab zikir ini, ulama mengatakan bi'iddar wastaril adhkar, jual rumahmu untuk beli yang namanya kitab adhkar ini. Nah, ini penting ya, karena itu zikir-zikir lengkap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir-zikir yang ada di tempat di kitab itu sudah disimpulkan oleh beberapa para ulama, di antara oleh Imam Haddad rahimahullah taala dalam Wirdul Latifnya dengan Ratibul Haddadnya, dan juga yang pernah kita baca dalam Al-Wirdul Fatih, tidak lain juga diambil dari kitab-kitab tersebut di samping ijazah dari guru-guru kita semuanya. Baik, ini saja yang ini akan kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Ini salah satu kitabnya Imam Nawawi. Beliau di samping seorang muhaddis, seorang faqih, ahli fikih, sehingga punya kitab Tuhfatul punya kitab Imam Nawawi Syarah Muslim, dan dia punya kitab Minhajut Talibina, satu kitab Umdatul Muftin sebagai sandarannya para mufti, yaitu kitab Minhaj di dalam fikih yang diringkas dari kitabnya Imam Ar-Rafi'i Muharrar. Kemudian Minhaj itu disyarahi dengan banyak syarah, syarahnya luar biasa karena kitab besar yang mencarai puluhan yang mensyarahi, dan di antara yang sampai kepada kita adalah Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan masih banyak sarah-sarah yang lainnya. Baik, kita akan langsung baca kepada hadis yang ke-213 di dalam bab tahrimiz zulmi wal amri biraddil madzalimi. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqal wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah merelakan kepada kedua, Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Amr ibn al-As. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaihi. Orang muslim yang sesungguhnya, yang sempurna keislamannya, banyak orang muslim, akan tapi kesempurnaan keislamannya adalah orang salimal muslimuna, yang orang-orang Islam lainnya itu selamat, min lisanihi, dari ketajaman lidahnya, wa yadihi, dan keusilan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru, dan orang yang hijrah itu hakikatnya man hajara ma nahallahu anhu, orang yang hijrah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man, orang hajara, yang meninggalkan ma sesuatu nahallahu, yang Allah larang anhu dari sesuatu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al muslimu, makna muslim di sini adalah kesempurnaan orang Islam. Ada orang Islam akan tapi dia jahil, lidahnya tajam, dia masih muslim, dan insyaallah bisa masuk surga setelah dipanggang nanti di neraka karena dia punya banyak usil kepada manusia. Setelah diberesin urusannya dengan Allah, urusannya dengan manusia yang lainnya. Kemudian di sini sebutkan salimal muslimuna, orang-orang Islam pada selamat. Tentunya di sini bukan saja orang muslim. Pakai kalimat al-muslimuna ini pada umumnya. Karena seseorang itu biasanya komunitasnya adalah kaum muslimin. Sehingga Nabi Muhammad mengungkapkan kalimat ini karena umumnya orang-orang muslim hidupnya bersama kaum muslimin. Yang pada sesungguhnya di dalam Islam tidak saja kita itu dilarang menyakiti orang muslim saja, ternyata orang kafir yang memang sudah ada perjanjian hidup dalam kebersamaan, hidup bareng dengan kita, maka kita pun tidak boleh menyakiti mereka, dan itu akan mengundang amarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita menyakiti mereka. Sehingga kalimat muslimun sini pada umumnya, ala sabili taghlib, kata para surah al-hadis, umumnya orang Islam duduk dengan orang Islam. Artinya dilarang kita menyakiti orang muslim dan juga orang yang tidak muslim, asalkan memang dia bukan orang harbi yang memerangi kita, menodai kaum Islam, menodai agama kita. Maka di saat mereka menodai agama kita, tidak terhormat, bukan orang yang perlu kita hargai. Kemudian disebut al-muslimuna seolah-olah kaum laki-laki saja. Oh tidak, biasa Nabi Muhammad mengucapkan kalimat al-muslimuna, wanita masuk di dalamnya. Dan memang kaidah di dalam kemuliaan syariat kita adalah wanita itu memang lebih sering disembunyikan, karena memang begitulah yang layak sebagai wanita adalah disembunyikan berkenaan dengan kemuliaan wanita itu sendiri. Sehingga di dalam ajaran kita, mulai dari bagaimana tempatnya wanita, kemudian bagaimana pekerjaan wanita, tugasnya wanita, itu semua mengarah kepada semestinya wanita itu adalah dimuliakan, ditutup, tidak diobral. Berbeda dengan apa yang ada di negeri kafir sana. Lalu di sini ditutup, disembunyikan di balik kaum laki-laki, biarpun semuanya adalah juga masuk. Sehingga jangan sampai berhujah al-muslimu man salim al-muslimuna. Jadi seorang muslim laki-laki, seorang muslim yang selamat itu adalah yang baik, yang tidak mengganggu kaum muslim laki-laki. Berarti ganggu perempuan boleh dong, enggak begitu? Tidak, sama. Mengganggu wanita juga haram, dosa, sama. Min lisanihi, dari lidahnya. Subhanallah. Lidah. Lidahnya suka menyakiti, dan ini kadang tidak sadar. Jadi permasalahannya itu bukan ilmu. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencermati, ternyata permasalahan kejahatan dalam rumah tangga atau di dalam masyarakat itu bukan karena mereka tidak punya ilmu, enggak sadar, tidak menyadari itu tidak baik, itu salah, tapi kenapa masih melanggar, itu problemnya. Sehingga seorang wanita ngomong nyilakit itu pun kalau ngomong kepada orang lain yang salah, katanya suaminya. Ada perempuan kalau ngomong masya Allah enggak dikontrol, mudah terpancing emosinya, kemudian macam-macam itu, sehingga kalau ngomong sama suami itu sampai suaminya itu ogah-ogahan dengan dia, hanya biasanya mikir anak saja. Itu pun kalau ngadu kepada orang lain, suamiku begini, suamiku begini, suamiku begini. Allah. Ada sehingga sebaliknya seorang suami kayak begitu, dia yang enggak benar, tapi kalau ngomong yang lain selalu ngomong istriku, tidak pernah meladeni aku, tidak menghamuliakanku. Wah, kalau saya dengar ceramah Buya itu saya hanya bisa berhayal saja. Aku berhayal kalau punya istri salehah. Padahal memang dia yang jahat. Itu permasalahan itu enggak sadar itu, coba ini. Ada enggak yang enggak sadar kalau kami lagi ngomong begini di sini? Nah, ini lebih parah lagi, kita lagi ngomong begini enggak sadar kita ngomong begini itu. Nah, ini bermasalah lagi ini, enggak sadar. Semuanya perlu koreksi diri. Ayo kita benah diri di rumah kita. Al-muslimun ini sifatnya orang kebanyakan, bukan orang-orang khusus. Bagaimana kita akan dicap sebagai orang yang tidak benar Islamnya kalau kita melakukan kesalahan dengan lidah dan tangan kita kepada orang kebanyakan? Ini sudah dikatakan tidak benar. Bagaimana dengan orang-orang khusus yang dengan kita? Ibunda kita, ayahanda kita, istri kita, suami kita, oh, pembantu yang membantu di rumah kita. Ini adalah orang-orang khusus. Sebab manusia itu ada yang punya hubungan khusus dan ada yang tidak punya hubungan. Anda ketemu orang di pasar, belanja di pasar, Anda mungkin tidak kenal dia. Itu pun Anda tidak boleh menyakiti dia. Tapi ini istri yang melahirkan 5 putri Anda, putra Anda ini, kenapa Anda bentak-bentak? Kenapa Anda sakiti dengan lidah Anda? Dan para istri yang kadang-kadang suami cerai payah mencari uang, berangkat pagi pulang sore, ternyata tidak pernah mendapatkan kalimat syukur. Hanya yang ditampilkan adalah, mana kok enggak naik-naik gajimu? Kita harus beli kulkas, kita harus beli AC, motor kita sudah motor buntut, kita pun HP-nya kayak pisang macam-macam. Wah, ini ruwet. Buat lempar kucing, lempar anjing, segala macam. Mana syukur? Katanya pada takut dengan neraka, kenapa semuanya pada daftar masuk neraka? Ya ini harus, makanya Ternyata insaf itu adalah ilmu yang amat penting. Menyadari kalau saya itu berbuat begitu nih, kenapa? Iya ya benar ya. Saya tuh ngaji di sini sudah setahun, tapi kenapa kalau ngomong sama suami saya masih nyelekit? Baik. Wayadihi, dan tangannya. Tangannya menyakiti orang lain, masya Allah. Tangannya menyakiti orang lain tanpa disadari kadang-kadang. Memang kalau sudah penyakit, kebiasaan berbuat dolim itu kalau enggak dolim enggak enak. Kebiasaan gunjing kalau enggak gunjing enggak enak. Kebiasaan komentari orang kalau enggak komentar enggak enak. Ini termasuk kalimat yang kotor. Man salimal muslimuna min lisani lisan lidah. Sehingga subhanallah, kita itu menyebut kekurangan hamba Allah ini dosa. Misalnya Anda melihat orang itu, mohon maaf, ini jika ada di tempat ini ada seperti yang kami sebutkan, kami tidak menuju. Mohon maaf, ada orang yang mungkin punya ya aib, apa, bukan aib, sebab kekurangan fisik bukan aib sesungguhnya. Kalau Allah mengurangi mata Anda itu bukan aib, kalau orang faham. Kalau Allah tidak memberikan tangan kepada Anda bukan aib pada hakikatnya. Itu artinya Allah mengurangi dosa bagi Anda. Sebab orang yang tidak punya mata enggak akan disiksa oleh Allah karena matanya. Karena tidak akan bermaksiat dia dengan matanya. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang hanya gara-gara ada hitam di pipinya sudah kumatur, ada ininya, matanya sebelah sipit, bilang matanya sebelah sipit. Ada orang yang mudah komentar begitu. Ada orang, jadi kalau mulutnya enggak komentari enggak enak itu memang enggak enak. Jadi kalau enggak komentar enggak enak dia itu. Ini kan repot, ini repot orang. Indonesia, wow itu, waduh, masya Allah, oh, jalannya jalannya lihat tuh, kakinya kakinya, dipikir dia tuh orang paling bagus sedunia itu, ah? Ada ini kebiasaan orang tuh menilai orang lain dengan melihat orang lain dengan melihat merendahkan ini. Jadi kalau urusan fisik dilarang, sebab kalau kita menghina ciptaan Allah, menghina Allah. Kenapa? Pincang, Ahli surga ada orang yang pincang. Suatu ketika ada orang pincang menghadap kepada Rasulullah di saat izin pincang, izin perang. Oleh Rasulullah dilarang, kau jangan perang. Lalu bertanya Ali, urjati hadihi ya Rasulullah, apa karena aku pincang ini ya Rasulullah? Iya, wallahi demi Allah, aku akan menginjak, aku ingin menginjakkan surga karena pincangku ini ya Rasulullah, izinkan aku perang. Ternyata bukan kekurangan itu. Makanya jangan sampai kita melihat urusan fisiknya manusia itu dengan merendahkan, karena fisik manusia itu Allah yang membuat, tidak boleh kita menghinakan merendahkannya. Kalau akhlak mah iya, tapi pun tidak boleh diungkapkan dengan lidah kita lalu kita gunjing kepada orang. Kalau ada akhlaknya seorang, saya benci akhlaknya, tapi benci kepada akhlak yang jelek. Tapi benci kepada akhlak yang jelek ini tidak boleh kita membenci zatnya lalu kita jauh dari dia. Kita dekati dia sebagai umat Nabi Muhammad, kita tolong, kita bantu. Maka menyakiti orang dengan lidah ini bermacam-macam. Mulai dari yang namanya merendahkan karena dia sombong, ikhtikar, ataupun dengan cara kita menggunjing, atau dengan cara menfitnah, yang semuanya dosa-dosa gede ini. Satu saja cukup masuk neraka. Kadang sudah menggunjing, menfitnah. Baik, lisan wa yadi, adapun tangan banyak macam-macamnya. Secara langsung atau tidak secara langsung. Dan disebutkan oleh Rasulullah di sini, lidah dengan tangan bukan berarti dengan yang lainnya boleh. Saya akan mencuri dengan kaki saya saja. Sebab yang disebut Rasulullah kan cuma tangan, kan dengan kaki kan enggak apa-apa. Bukan. Itu hanya umumnya orang itu melakukan kejahatan itu ya dengan lidah dan tangannya, sebelum dengan yang lainnya. Jadi dengan tangan secara langsung mungkin, termasuk orang mengambil harta orang dengan kecanggihan komputer, menjebol rekening dan sebagainya, itu dengan tangannya. Atau mohon maaf, dia korup di sebuah kantor dengan tangannya, mencuri dengan tangan, langsung atau tidak langsung. Jadi disebut oleh Rasulullah, lesan dengan tangan itu bukan berarti yang lainnya boleh, tapi itu adalah pada umumnya kejahatan manusia itu bersumber dari dua itu. Memang paling gampang orang bermaksiat dengan tangannya ya, sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya. Baik. Kemudian setelah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah yang sesungguhnya, para ahli, para surah wa hadis menjelaskan. Ini bisa saja yang dimaksud adalah untuk orang-orang muhajirin waktu itu. Ada di antara mereka yang mungkin saat itu ada kekurangan di dalam menjauhi larangan Allah atau menjalankan perintah Allah, sehingga ditegur oleh Rasulullah, al-muhajiru, hakikat orang hijrah tidak cukup pindah dari Mekah ke Madinah, tapi hakikat hijrah itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, menjalankan perintah Allah, itu hakikat hijrah. Para surah hadis yang lainnya mengatakan, hadis ini maknanya apa? Jangan sampai ini termasuk keluasan rahmat Allah. Kita yang tidak pernah menemukan masa hijrah bersama Rasulullah, yang pahalanya luar biasa besar, agung, ternyata karena Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kita pun mendapatkan bagian keutamaannya orang hijrah. Tidak harus kita meninggalkan Makkah menuju Madinah seperti Rasulullah hijrah, akan tapi ternyata cukup kita meninggalkan kemungkaran, itu termasuk disebut sebagai orang yang hijrah. Ini yang perlu ditekankan. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang hijrah pada zaman Rasul adalah hijrah daripada kebatilan kepada hak, daripada kemungkaran kepada ketaatan. Adapun yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah hijrah dari negeri kafir, waktu itu Mekah belum menjadi negerinya kaum muslimin, pindah ke Madinah, negeri yang sudah menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan tapi makna yang lebih dalam lagi dihadirkan oleh Rasulullah, ternyata semua dari kita itu bisa mendapatkan pahala hijrah yang sesungguhnya, yaitu dengan cara kita berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah banyaknya sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kita belum bisa meninggalkan semuanya, maka kita harus sedikit demi sedikit hijrah yang sesungguhnya. Dan pendidikan yang kita jalankan selama ini, pengajian-pengajian ini tidak lain adalah untuk kita berhijrah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Ini mungkin kemarin kurang sholat menjadi rajin sholat, pelit menjadi dermawan. Mungkin kemarin itu karena kurang baik sama istri, hari ini karena sudah dengar agak keras lagi Buya ngomongnya, akhirnya jadi baik di rumah. Mungkin suami juga begitu nih. Baik, ini semuanya adalah tahapan-tahapan untuk kita menggapai kesempurnaan. Tapi kesempurnaan manusia nisbi ya, maksudnya kesempurnaan kebaikan yang sesungguhnya. Baik, kita jaga lidah kita agar kita tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, tangan kita dan yang lainnya. Dan hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kana ala thaqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ada pada barang-barangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu mempunyai barang kalau bepergian, ada apakah itu untanya, apakah itu kudanya atau bekalnya, itu thaqal. Thaqal itu mencakup bekal yang dibawa di saat orang bepergian atau sesuatu yang dimiliki daripada hak miliknya. Kana ala thaqalin nabi, ada pada barang-barangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu kirkiratu atau karkiratu, ada orang, seorang laki-laki yang biasa membawa unta dan kudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu, dan banyak orang yang pengin berebut untuk bisa membawa kudanya Rasulullah di saat peperangan. Famata, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Allah. Pernah, bukan berarti melazimi seperti Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bukan orang-orang seperti itu. Akan tapi ini hanya pernah diceritakan, ada satu orang yang pernah dia itu ikut Rasulullah dan membawakan kendali, membawakan unta, tali unta dan tali kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat peperangan. Famata, kemudian mati orang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda mengomentari orang tersebut, dan Nabi Muhammad berkata, huwa finnari, dia di dalam api neraka. Allah. Fadhabu, kemudian mereka pergi, maksudnya yang duruna ilaihi, melihat orang tersebut. Fadhabu, mereka pergi kepada orang yang telah meninggal disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. apa gerangan yang terjadi kepadanya sampai disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. Fadhahabu, mereka pergi, yanduruna, melihat, ilaihi, kepada orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka. Fawajadu, ternyata mereka menemukan aba'atan, aba'ah itu kain yang sudah dibentuk kayak baju, kain yang sudah dibentuk baju, anggap saja baju. Qad ghallaha, telah ia ambil di antara rampasan perang yang belum dibagi. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan lebih jelas, jelas lagi. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lamma kana yauma Khaybar, tatkala di masjid di Khaybar ada sebuah peperangan. Qala nafarun minas sahabin sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, fulan syahid, fulan syahid. Masya Allah, si fulan telah meninggal. Jadi biasanya begini, kalau di dalam sebuah peperangan ada orang yang meninggal dunia, itu mereka mengucapkan selamat karena dia telah menjadi seorang mati syahid. Bahkan seorang wanita pada masa itu, ibunya, istri, suaminya pergi, anaknya pergi, saudaranya pergi, ternyata di saat diberi kabar gembira tentang mereka meninggal dunia, mereka bersyukur kalau ternyata Allah telah mengirim orang-orang yang dicintainya untuk menjadi orang yang mati syahid. Hebat. Sehingga di saat ada orang yang mati di dalam peperangan, mereka menghabarkan, fulan syahid, fulan syahid, fulan telah mati syahid, si A, si fulan telah mati syahid, telah mati syahid. Hatta marru ala rajulin, sehingga sampailah mereka kepada seorang laki-laki. Jadi setiap, oh ini mati syahid, ini mati syahid, mati syahid, mati syahid. Akhirnya marrau, mereka melewati rajulin dengan seorang laki-laki. Kemudian berkata, mati syahid, ini juga mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kalla, tidak, inni ru'aituhu fi burdatin ghallaha u'aba'atin, tidak, dia bukan mati syahid karena aku menemukan dia adalah orang yang mengambil dari barang yang belum dibagi dari harta rampasan perang. Para ulama menjelaskan ini masalah gulul, mengambil miliknya kaum muslimin. Sebab harta rampasan perang itu miliknya kaum muslimin. Khumusul khumus miliknya ahli bait Rasulullah, kemudian yang lainnya nanti ada untuk fakir miskin, dan itu miliknya negara, yang maknanya adalah untuk kaum muslimin. Sehingga yang mengambil dari miliknya kaum muslimin itu, lihat, dia adalah orang yang tidak masuk surga. Subhanallah. Kalau bahasa kita sekarang itu mungkin karena ghanimah, rampasan perang tidak ada, gulul itu bisa dimaknai korupsi atau mengambil sesuatu yang miliknya orang bersama dan kemudian diambil, padahal yang diambil hanya kain, satu lembar kain, aba'ah, satu lembar kain, atau di situ disebutkan burdah, selembar kain yang bergaris-garis. Jadi selembar kain yang diambil ternyata biarpun dia mati di medan laga, menjadikan dia tidak bisa mati syahid. Para ulama menjelaskan masalah ini, begitu besarnya dosanya orang yang mengambil dari hartanya kaum muslimin. Kalau harta orang per orang namanya mencuri, hukumannya potong tangan. Tapi kalau ini pengkhianatan besarnya, milik hartanya kaum muslimin, ini selembar kain yang mungkin kalau kita ukur di Tegal Gubuk hartanya cuma 7.000. Bagaimana kalau kita mengambil 700.000? Atau mengambil 7 juta? Atau kita mengambil 70 juta atau mungkin 7 miliar. Allahu Akbar. Lagi-lagi permasalahannya adalah kesadaran kalau itu adalah bukan miliknya. Sehingga dia merasa berhak ngambil seenaknya. Subhanallah. Ini mengerikan sekali, dan tempatnya di neraka biarpun dia terlihat mati di medan laga. Apalagi mati setelah masuk, setelah ini mati di medan laga. Apalagi sampai mati dalam keadaan enggak benar, mabuk segala macam. Mengerikan. Yang namanya gulul, mengambil sesuatu yang sebenarnya, yang mengambil sesuatu miliknya kaum muslimin yang kebetulan dikuasakan atas dia. Dia suruh menjaga tapi mengambil. Yang diambil hanya itu saja. Subhanallah. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahasanya dia adalah ahli neraka. Agar dikasih tahu kepada umat bahasanya dosanya mengambil miliknya kaum muslimin itu adalah gede sekali. Allah. Yang namanya mati di medan laga itu lebih gede pahala jihad itu pahalanya luar biasa gede. Kalau kita sholat sanad semalam suntuk enggak kayak orang jihad. Tapi ternyata orang yang punya pahala jihad itu dikatakan ahli neraka gara-gara mengambil itu. Dan inilah orang sering tertipu, ahli sholat, ahli ibadah mengambil miliknya kaum muslimin, korupsi. Dan kami selalu menyebutkan korupsi itu adalah mengambil sesuatu miliknya orang banyak yang diamanatkan kepada dia untuk dijaga. Bisa saja ini milik yang ada di negara, bisa saja miliknya kaum muslimin, urusan mohon maaf pembagian zakat yang salah atau urusan pesantren, ya hati-hati amanat, ini orang memberikan ke pesantren itu adalah untuk semua para santri, untuk umat, akan tapi kemudian dipakai sendiri. Ini selembar kain ini, apalagi satu mobil. Selembar kain, dan ini subhanallah ngeri. Sehingga ilmu yang diajarkan, Quran yang ia baca, salat yang ia dirikan, zakat yang ia bayarkan, enggak ada nilainya nanti. Subhanallah. Kita perlu halal. Gulul. Dan hukumannya luar biasa, bermacam-macam ulama menjelaskan, di antaranya barangnya orang yang mengambil hartanya orang kaum apa umat Islam itu dibakar harta semuanya dan dihukum cambuk 100 kali, dipermalukan dia. Jadi banyak hukuman-hukumannya bagi orang yang semacam itu. Bahkan ada yang berfatwa dibunuh hukum karena ini kejahatan besar, kayak perampokan. Ada yang matang dipotong dengan silang tangan kanan tangan kiri. Cuman karena tidak ada hukumannya di tempat kita itu, masya Allah, luar biasa. Banyak kejadian-kejadian korupsi-korupsi. Disampaikan itu karena orang jarang koreksi kepada dirinya. Memang korupsi di sana ada, tapi kadang-kadang korupsi di rumahnya sendiri nggak sadar. Panitia masjid itu duitnya kemana itu nggak tahu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para pengurus masjid. Karena kami yakin yang mengurusi masjid, yang mengurusi pesantren, semuanya pengen masuk surga. Akan tapi hati-hati ada hawa nafsu. Istri pengen kalung, istri pengen baju baru, istri pengen ini menggoda semuanya. Itu kalau punya istri. Kadang-kadang istrinya sendiri itu yang ngurusin. Bunyai. Bunyai, yang bunyai hadir. Bunyai. Duit enggak tahu kemana, duitnya siapa ini. Hobi beli gelang, hobi kalung, beli anting semuanya. Semua orang mengatakan bunyai waliullah, waliyah, tapi ternyata di neraka. Kiai seolah-olah wali, semua orang cium tangan, Allah Akbar. Tatanya apa yang dimakan, apa yang diambil. Subhanallah, gulul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan masalah gulul ini riwayat ceritanya sangat panjang sekali. Imam Muslim mencarai dengan panjang lebar, dan para ulama menjelaskan dosa yang jarang dicermati adalah dosa ini. Karena peperangan sudah jarang terjadi, sehingga seolah-olah yang namanya hulul itu hanya di peperangan saja. Oh tidak, itu loh yang urus yatim piatu tuh, yang urus yayasan tuh, yang atas nama pondok tuh. Memang benar yang ada di kalangan pejabat ada yang korupsi, tapi jangan kita menutup mata daripada kejahatan kita sendiri. Kita pandai ngoreksi orang, ternyata kita juga bareng-bareng loh. Inti kayaknya kemarin yang kritiki saya, kamu bilang saya korupsi 8 miliar lah, kok sekarang siapa kamu bareng-bareng sama saya ini, gimana ceritanya ini? Ya, ketemu di neraka. Bukankah kamu yang jebloskan saya ke penjara dulu? Kamu kan kritisi saya dulu, saya orang korupsi sampai saya di penjara, tapi ternyata kok hitungannya panjangan kamu di neraka, saya besok diangkat ke surga. Karena saya sudah dihukum di dunia nih, dicambuk, dihinakan, kamu belum, kamu diciumi tangan terus, kamu kiai. Hey, good boy, selamat tinggal di neraka. Neraka, kiainya lebih lama tuh, punyainya itu lebih lama tuh. Hati-hati Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Tolong ya, amanat yang diamanatkan oleh Allah kepada Anda. Ini kembali kepada bagaimana orang biasa hidup sederhana. Jangan sampai Anda senang disanjung manusia. Kadang-kadang karena sudah, misalnya ada banyak model-model, karena Anda sudah terlanjur dibilang orang berhasil, sehingga kalau tidak ngasih hadiah sama orang tidak enak, memaksakan hadiah, sehingga tidak punya hadiah, ngambil dari duit haram. Anda sudah terlanjur menjadi kiai dermawan, ya awas, kiai yang sudah masyhur dermawan, akhirnya kok enggak ada duit, bingung, pengin ngasih orang lain, dermawan, bagi-bagi ini, bingung enggak punya duit, ambil duit pondok, karena kiai dermawan, hati-hati, punyai dermawan, punyai baik, tapi ngambil dari duit, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ternyata memang kita semua perlu benah diri, neraka Allah mengerikan ya. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari yang haram, memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal, dan kita akan digolongkan oleh Allah sebagai ahli surganya yang tidak usah mencicipi neraka Allah. Ini saja, mari silakan follow. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke bagian tanya jawab, ada pengumuman, yaitu sahabatku, ikutilah pengobatan massal bersama Tabib Tubagus AA, narasumber Tibun Nabawi di Radioku Cirebon, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 28 Jumadil Tsani 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2012 pukul 10 sampai dengan selesai, yang bertempat di studio Radioku. Sekali lagi, sahabatku, ikutilah pengobatan massal bersama Tabib Tubagus AA, narasumber Tibun Nabawi di Radioku Cirebon, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad hari ini tanggal 28 Jumadil Tsani 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2012 pukul 10 sampai dengan selesai, yang bertempat di studio Radioku. Kemudian untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi saudara Mas Kiri Handoko atau Ajay Ramadan yang berada di Radioku. Kemudian kepada para jamaah yang bertanya, kami persilahkan untuk memudahkan tanya jawab ini, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak pak, yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Mohon berdiri bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Mansuri dari Beber. Begini bu ya, ada kejadian di masyarakat. Pertanyaan saya tidak sehubungan dengan tema, tapi luar daripada tema. Ada kejadian di masyarakat masalah perkawinan bu ya. Salah. Masalah perkawinan ataupun nikah, banyak diantaranya orang yang ditikahkan secara sir ataupun nikah kiai. Setelah ditikahkan, dia ditinggalkan dengan begitu saja oleh suaminya. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara menolaknya ataupun dia kalau pengen menikah lagi? Karena orang tersebut ditinggalkan dengan begitu saja oleh suaminya, jadi wanita tersebut belum dicerai ataupun ditolak. Itu bukan satu orang dua orang, kadang-kadang diantaranya di masyarakat itu banyak. Hanya itulah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari ibu-ibu. Masih banyak bu, dapat dua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang titip pertanyaan ibu ya. Apakah dendam dan malu itu termasuk penyakit hati atau bukan? Dendam. Dendam dan malu. Dan bagaimana cara menghilangkan rasa dendam dan malu itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibu-ibu satu lagi yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piyayah yang terhormat, saya mau tanya, ada Allah, dia muslim, bapaknya juga muslim, ibu dengan tiba-tiba umur perceraian, lalu dia kawin lagi dengan orang non muslim, itu orang Belanda. Yang misalnya yang menikah dengan Belanda itu wanita. Ya, ibunya itu, lalu dengan tiba-tiba misalnya dapat bagian dari ibu asli dan bapak tere Belanda. Misalnya uang tersebut buat jihad haji, apa hukumnya, sah apa tidak? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan itu akan dianggap sah jika memenuhi syarat rukunnya. Rukunnya adalah ada kedua mempelai, suami istri ada, kemudian ada wali, ada dua saksi, kemudian setelah itu ada akad namanya ijab kabul. Selagi terpenuhi ini dan tanpa ada mawani, artinya memang wanita itu boleh dinikahi, bukan mahramnya, bukan wanita yang sudah beristri atau bukan wanita yang punya suami, maka pernikahan sah. Jadi urusan surat yang ada di KUA itu sebetulnya perlu memang, tapi itu tujuannya sangat bagus untuk menjaga apa yang ditanyakan ini. Jadi memang kami himbau untuk mematuhi ini, apapun pernikahan harus dengan surat-surat. Jadi diupayakan khususnya adik-adik putri kalau menikah dengan surat. Adapun masa proses misalnya hanya seminggu, dua minggu, mungkin kan pengen cepat lalu beres, seperti yang sering terjadi di pesantren ini, biasanya nikah dulu suratnya dinyusul nih. Karena yang menikah sudah jelas, bukan orang yang baru datang, dari mana saya mau nikah dengan anakmu. Nah, ini semuanya sudah orang-orang yang kita kenal. Nah, surat itu memang dihimbau, bahkan itu masuk sunnah dalam hal semacam ini. Karena segala sesuatu yang diadakan untuk menjaga sebuah ikatan agar orang tidak zalim itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ada yang wajib, seperti halnya mencatat yang namanya utang piutang. Ikatan utang piutang, idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh, urus tulis. Kenapa mengatakan wajib ditulis? Karena apa? Kalau ditulis nanti aman, termasuk pernikahan ini, agar kalau ada permasalahan bisa diselesaikan. Kalau ternyata ada orang yang akad siri enggak, belum pakai ke mahkamah, maka pernikahannya tetap sah. Akan tapi dikhawatirkan kalau terjadi apa-apa nanti bingung. Kalau seandainya enggak dikasih nafkah, menuntut ke mahkamah enggak bisa. Mahkamah akan bilang, "Bagaimana kau menuntut nafkah? Tidak tercatat pernikahanmu di sini." Nah, maka tetap dihimbau untuk bisa diurus di KUA, kantor urusan agama. Dan alhamdulillah banyak kantor urusan agama yang memang komunikatif dengan para ulama, termasuk yang di sumber, insyaallah beliau akan membantu hal-hal kayak begini ini. Jadi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin punya pernikahan ini kok belum resmi dengan surat nikah, bisa saja laporan, nanti bakal dibantu. Kami sudah pernah langsung ngobrol dengan yang bersangkutan, kepala KUA sumber, agar bisa membantu, dan beliau adalah orangnya menyambut. Dan kami harap bahwasanya kepala KUA-KUA yang lainnya juga semacam ini. Jadi kalau memang belum punya surat nikah, segera diusir, gampang. Kalaupun masalah pembayaran, wajarlah, namanya administrasi ya. Kalau tidak punya nanti ngomong saja ke kami nanti. Ngomong ya, ada berapa sih ini? Paling dimarahi dulu, bagaimana kamu kok belum punya suratnya itu. Jadi tolong diselesaikan. Nah, kalau terjadi perceraian, atau terjadi kedzaliman, suaminya ternyata pergi, tidak mau ngasih nafkah, enggak nyerai, lama lagi, hilang lagi, di mana ini? Ya kan? Lalu sang istri ketahuilah, sampai kapanpun kalau sang suami belum menceraikan, maka belum terjadi perceraian. Sang wanita tersebut tetap tidak boleh menikah kecuali sudah diceraikan oleh hakim. Hakim nanti mengajukan ke mahkamah, kalau saya minta dicerai karena suami saya begini, begini, begini, dan pihak mahkamah mencermati apakah sudah memenuhi syarat dusta atau tidak dusta, sebab tidak semua permohonan wanita untuk dicerai ini dipenuhi. Karena bisa saja dia bohong, karena wanita itu dalam kesal sedikit saja sudah gede yang ngeluhnya. Karena wanita itu lembut. Jadi orang lembut itu kalau kesakitan sedikit cepat kerasa kan ya. Jadi waduh, saya tidak dikasih nafkah bertahun-tahun, padahal cuma satu tahun, bertahun-tahun tidak pernah pulang sama sekali ke rumah, padahal hanya terlambat 2 bulan. Ah, ini biasa. No. Saya dikungkung tok di rumah, enggak pernah diajak kemana-mana. Padahal setiap minggu suaminya pulang, diajak keliling jalan-jalan. Hanya ini dalam sebulan ini karena suaminya yang lembur. Jadi tidak pernah diajak. Jadi biasa. Jadi bapak-bapak harus paham kalau suami istri ngomong berlebihan itu maksudnya ungkapannya itu nih. Ini jadi ya begitulah berlebihan. Tapi ya harus paham saja. Baik. Setelah itu bagaimana caranya? Dia diadukan ke mahkamah, tapi kan saya tidak punya surat nikah, ya kan? Bermasalah karena dia tidak pernah punya surat. Maka dalam hal semacam ini harus ditangani, tidak mungkin. Maka KUA atau pengadilan ini seharusnya tugasnya juga menyelesaikan kasus yang semacam ini. Jadi kalau ada orang, seorang wanita memang pernah menikah, kemudian kok suaminya pergi dan tidak ada surat sama sekali, maka ini tolong ditolong. Cara menolongnya gimana? Dibuktikan kalau dia pernah menikah, bukan malah dimarahin-marahin tak, tapi nggak ngasih solusi. Anda boleh marah habis-habisan, misalnya pihak ke pengadilan, kamu ini bagaimana, makanya jangan melanggar begini, boleh, tapi kasih solusi. Ibu, saksi waktu menikah dulu siapa? Didatangkan 2 saksi. Kalau sudah 2 saksi didatangkan, bahasanya ini pernah menikah, selesai. Kemudian dibuktikan lagi benarkah sang suami tidak ngasih nafkah lalu pergi dan sebagainya. Baru kalau begitu nanti dicatat pernikahannya. Jadi dicatat menyusul ada saksi dan sebagainya bahwa ini pernah menikah. Ini harus ada solusi. Kemudian setelah benar-benar oleh pihak pengadilan atau mahkamah itu dianggap dia pernah menikah, baru nanti mahkamah berhak untuk mencerai. Bisa mencerai. Jadi dibuatkan, anggap saja disusulkan surat nikah, karena memang dia pernah menikah dan semua orang satu kampung tahu, anaknya 2 lagi. Jadi itu harus segera diberesin, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi yang berhak mencerai dia nanti adalah pihak mahkamah, namanya apa, pengadilan. Jadi pengadilan yang mencerai dia. Cuman karena dia kalau ngajukan ke pengadilan tidak bakal dianggap karena nggak punya surat nikah. Nah ini tentunya tugas pengadilan itu adalah mengurusi yang begini. Jadi yang diurusi bukan urusan nikah sama cerai yang benar, yang wajar. Tapi yang tidak wajar ini kalau tidak terjerumus zina, suaminya hilang, tidak tahu entah kemana. Sehingga seorang wanita karena butuh kepada suami, dia ngomong, aku tidak punya suami. Sehingga dinikahi oleh seseorang, pernikahannya batil, tidak sah, jatuh zina. Karena apa? Dia sebetulnya masih punya suami. Sebab suami tidak memberi nafkah dan tidak memberi kabar, belum tentu karena dia pengen dolim. Bisa saja dia sendiri juga terjebak di mana sampai tidak bisa memberi kabar. Ini. Jadi itulah yang harus dicermati. Dan harus dikomunikasikan dengan perlu kita ada kalau betul perlu ada satu komunitas, kumpulan yang menolong yang begini. Jadi promosikan kalau perlu tidak apa-apa. Al-Bahjah menjembatani siapapun yang sekarang lagi nikah siri nggak pakai surat, laporan cepet supaya nanti diberesi surat-suratnya agar segera kalau punya hak-hak, mohon maaf, kedolimannya besar nanti. Kalau misalnya ada seorang laki-laki nikah siri tidak ada surat dan sebagainya, di sana punya anak. Kalau tiba-tiba mati sewaktu-waktu, ayo, kedolimannya luar biasa. Warisan, dia berhak dia, biarpun nggak ada di mahkamah dia. Akan tapi karena nggak ada surat di mahkamah, istri pertama jadi masuk neraka. Alasannya apa? Saya kan nggak ada bukti suratnya. Jadi dia bilang deh, masa dia dapat bagian, enak saja. Anaknya siapa itu? Ya kalau anaknya benar, kalau ngaku-ngaku saja. Nah, kayaknya anak yang di sana yang ditaruh di gunung, ah itu tidak mendapatkan warisan ya. Tidak mendapatkan ini, zalim yang meninggal ini loh, tersiksa nanti. Makanya hati-hati ya, bapak-bapak yang nikah siri segera laporan nih. Jadi jangan sampai nanti zalim, Anda tidak panjang umur, semoga panjang umur, meninggal lalu dia tidak dapat warisan di neraka ini, ngeri. Hati-hati. Jadi tolong, ini adalah demi keselamatan para wanita juga, kemuliaan wanita, tolong segera diurus nikah. Jadi cara bercerainya adalah tetap ditempuh jalur yang benar. Gak bisa langsung, oh dia gak punya istri suami ya sudah, gak ada. Selagi sang suami belum mengatakan aku cerai atau dari pihak mahkamah menceraikan, dia adalah tetap istrinya laki tersebut sampai mati pun tidak boleh menikah. Dan ini yang harus diyakini. Dan kalau masih menikah maka hukumnya zina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dendam itu penyakit hati. Tapi kalau marah bukan penyakit hati. dendam sama marah. Satu enggak, dendam itu baik, malu. Jadi kadang ada orang mencampur adukkan antara marah dengan dendam. Kalau dendam itu kadang-kadang tidak terlihat marah, orangnya masih senyum, berdarah dingin katanya. Jadi kalau memang dia disakiti tidak pernah marah langsung, hanya cuma ngomong, tunggu nanti. Wah, tenang aja, belum tahu saya ya Pak. Senyum masih ini, tidak tampak marah, tapi dendam itu. Jadi dendam itu penyakit hati. Tapi marah kalau di manage, mana marah yang didampingi oleh akal dan syariah, bagus. Sebab yang tidak marah itu dungu. Orang tidak akan bisa berjihad di jalan Allah kecuali karena ada namanya ghadab. Jadi ada ghadab itu, marah itu bukan sesuatu yang tercela asalkan pada tempatnya. Rasulullah kalau yang disakiti atau yang dinodai urusan hak beliau, beliau tidak marah. Tapi kalau urusan agama Allah baru marah. Sehingga ada seorang laki-laki, istrinya di bawah seorang laki-laki, istrinya pergi tengah malam. Tanya apa? Dia tidak marah. Dungu. Nah ini, dipikir sabar. Kenapa Pak dibiarin? Saya kan harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bahlul, kamu bukan sabar. Ah. Bahlul bilang sabar. Nah, perlu marah semacam ini. Karena apa? Ini pelanggaran syariat. Jadi tolong dibedakan. Lah, marah ini di-manage, harus ada imbangannya akal dan syariat. Sehingga kalau yang namanya marah itu nanti diimbangi dengan syariat, muncullah satu sifat yang sangat mulia namanya syaja'ah, keberanian. Orang berani itu harus ada. Kecemburuan, Islam dihinakan, hei jangan macam-macam. Ini syaja'ah. Akan tapi yang namanya ghadab ini kalau tidak dibarengi dengan syariat menjadi brutal. Dan ini menjadi maksiat. Jadi yang namanya marah, sehingga kalau ada orang tidak punya marah sama sekali, kelemahan. Ada orang kerjaannya marah, lemah. Sehingga ada orang mengatakan, ada orang itu begini, dia jarang marah. Jarang marah. Tapi kalau sudah marah, susah hilangnya. Ada sisi lain lagi, ada orang dikit-dikit marah, memang dia mudah memaafkan. Nol, dikit-dikit marah, memang dia mudah memaafkan, tapi dikit-dikit juga enggak benar. Atau dia tidak pernah marah, tapi kalau sudah marah, dendamnya, itu juga enggak benar. Akan tapi yang benar, Anda marah, waktunya marah, dan semua ada batasannya. Ada mudah memaafkan, tapi ada batasan marah. Jadi marah. Lah, kalau dendam, disimpan di dalam hati. Dendam itu maksudnya apa? Dia akan mencari kesempatan untuk menuangkan amarahnya, sehingga akan menyakiti orang yang berbuat kepadanya itu. Itu dendam. Dan itu bisa saja dengan ungkapan langsung mencaci dia atau pukulan, atau dengan cara menggunjing dia. Dendam itu bahaya. Karena Anda dendam dengan seseorang, kurang ajar, awas ya, nanti saya hinakan, cerita sana sini, memfitnah. Itu berangkat dari dendam. Jadi dendam itu penyakit hati. Tapi kalau marah, asalkan di manage menjadi satu sifat yang sangat agung, namanya syaja'ah, keberanian. Dan di dalam perang kalau tidak ada syaja'ah, tidak ada marah, gimana bisa perang? Orang perang itu marah dulu. Tapi marah yang di-manage oleh syariat. Siapa yang harus aku bunuh? Bukan ngebom di tempatnya kaum muslimin, bukan membunuh kaum muslimin. Ini orang kafir, harbi, memerangiku, aku harus perang. Makanya muncul orang-orang besar kayak Sayyidina Ali. Mereka marah di saat dihinakan Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud marah waktu Rasulullah dihinakan. Nah ini baru benar. Sekarang syariat Nabi Muhammad dibela, apa direndahkan, malah tenang-tenang, malah ini bela orang kafir. Saya dengar, walau informasi benar atau tidak benar. Ada sebuah informasi bahwasanya ada hukum-hukum Islam yang sudah Islam yang dinodai. Ada satu buku yang mengizinkan tentang lesbian. Ada ini. Tak taunya apa? Di saat ada umat Islam yang pengen bangkit, ada umat Islam membela. Ini sakit. Na'udzubillah. Kalau sudah semua yang sudah qat'i, yang sudah pasti dalam agama, jangan macam-macam. Neraka. Kalau Islam pengen disanjung sebagai agama yang lembut, tidak harus kita membela. Tidak usah merestui kita yang namanya lesbi atau hukum poligami, enggak, apa hukum apa namanya homoseks. Kalau poligami lain ini syar'i. Tapi kalau homoseks tidak syar'i, kalau yang mengatakan homoseks adalah halal keluar dari iman. Yang membela mereka akan digolongkan bersama mereka, na'udzubillah. Dan akan diuji di anak keturunannya nanti. Hati-hati. Masyaallah ini ada model-model kayak begini. Ini apa namanya dendam. Kalau dendam itu penyakit hati. Jadi orang tidak boleh dendam, dan obatnya adalah mendoakan orang lain. Kalau ibu dendam, Kurang ajar benar. Awas ya, dirubah. Awas ya, besok saya kirim hadiah. Nah, ini baru dirubah, baru benar itu. Kemudian namanya haya, malu, itu ada dua model, Bu. Sebab bahasa Indonesia memang bahasa melarat, Bu. Bahasa miskin, jadi bingung nerjemahkan. Banyak kan diambil dari bahasa Arab rahmat, kasih sayang, rahmat, kemudian apalagi. Jadi yang namanya malu itu, malu itu kadang-kadang begini, aduh malu saya pakai baju itu, saya malu pakai motor ini, saya malu. Padahal Nabi Muhammad sudah menyebut la haya'u minal iman, malu itu termasuk bagian iman. Apa malu yang dimaksud Rasulullah ini? Jadi malu istilah yang dimaksud Rasulullah beda dengan malu kita zaman sekarang ini. Sekarang pakai baju sederhana, malu. Kerja sederhana, malu. Nah, malu yang sesungguhnya ada. Orang waktu itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istahyu minallahi haqqal haya. Nabi Muhammad bersabda, hendaknya engkau malu kepada Allah dengan malu, dengan benar-benar malu. Para sahabat Nabi menjawab, kulluna nastahyi ya Rasulullah. Kami semua malu ya Rasulullah. Rupanya malu yang dimaksud itu adalah pakai baju sederhana malu, duduk dengan orang-orang kecil malu, pakai mobil reot malu, pakai motor ini malu. Dipikir itu. Bukan itu. Kata yang dimaksud malu adalah orang yang menjaga kepala dan apa yang diliputinya, yang menjaga perut dan yang ada di sekitarnya. Itu malu. Menjaga kepala, apa yang diliputinya, mulut, mata. Itu malu. Jadi orang malu itu menjaga dari keharaman. Kalau pakai baju sederhananya malu, itu bukan malu sebetulnya, sombong. Cuman pakai kata malu. Jadi gengsi itu ya, sombong. Jangan dianggap malu. Saya kan harus minal iman. Haya, saya malu. Kenapa? Masa saya pakai baju begini? Berarti saya punya iman. Al-haya minal. Bukan malu itu. Bukan haya yang diinginkan Rasulullah. Itu sombong. Jadi orang dibedakan ini. Malu ini kadang-kadang berubah. Kemarin saya menyebutkan di sini, kata iman pun berubah kan bagi penjudi. Yang mau ngisi angka nomor 98 masuk ke counternya 98 98 98, berubah jadi 89. Akhirnya ternyata SDSB-nya keluar 98. Akhirnya sampai di rumah ngomong sama temennya, berapa yang kamu isi? 89. Loh, kan saya ngomong 98. Itulah saya bingung begitu. Kata temennya apa? Kamu tidak kuat iman sih. Nah, iman jadi berubah kan? Kalimat iman. Jadi memang istilah itu sering berubah. Jadi yang dimaksud haya, malu yang syar'i, malu yang termasuk iman, itu adalah malu menjalankan keharaman. Malu kalau mata ini melihat yang haram. Malu kita melakukan yang haram itu. Malu kepada Allah. Lah kalau Anda malu dengan kesederhanaan, itu bukan malu, namanya sombong. Biarpun kalimatnya sama, malu, saya malu, saya malu, sombong. Enggak usah gaya-gayaan sudah. Mati pakai kain kafan, satu, tiga hari badan busuk, setiap pagi Anda ke belakang buang apa, tidak usah sombong lah, pakai gengsi saya. Mas saya biasa pakai mobil mewah, saya ustadz berjubah ini, masa harus ditembut pakai mobil reyat nih, tidak menghormati ilmu, tidak usah ini. Malu, sombong itu, saya, sombong, sombong, sombong. Jadi malu itu ternyata kesombongan. Tapi malu yang disebut Rasulullah, termasuk bagian dari iman itu adalah malu melakukan kemaksiatan. Ini yang dimaksud malu. Jadi malu yang sombong tadi penyakit hati, tapi malu melakukan kemaksiatan adalah kemuliaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki muslim. Kemudian setelah itu bercerai, menikah dengan seorang laki-laki kafir, nasib wanita tersebut. Memang ada sebagian orang jalannya ke neraka, lancar jaya. Sudah dapat suami muslim ya, tak taunya pindah suami yang kafir. Tidak terjadi pernikahan kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki kafir, jatuh zina, hina. Gitu masih ngurus bab haji misalnya, itu adalah jatuh zina. Cepat kembali kepada Allah, tinggalkan laki-laki itu, mencarilah seorang muslim. Biasanya penyakitnya orang begitu tuh menumpuk karena tamak. Barangkali dia adalah orang kaya, dia punya banyak duit, dia begini kaya orang barat karena sering terlihat di filmnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi ada, berarti orang jadi harus kembali kepada Allah. Tapi ingat, jika ada orang yang semacam itu, sampaikan kepada orang yang bersangkutan, pintu tobat Allah terbuka, tobatlah kembali kepada Allah. Kalau seandainya suami yang, bukan suami, orang Belanda yang menikahinya tadi, menikahi yang tidak sah tadi, mengasih duit untuk naik haji, ya pemberian dari siapapun ya, ya. Tapi itu seperti pemberian dari uang zina. Jadi karena dia digauli maka dikasih duit, seperti seorang pelacur yang mendapatkan gajinya. Tapi kalau ada seorang wanita di sini dikasih oleh orang kafir tanpa ada hubungan kayak begitu, misalnya ada seorang wanita, ada orang kafir ngasih duit untuk haji, sah. Tapi ini kasusnya sangat berbeda, karena ada imbal balik, dia digauli, dia ini, jadi seperti pelacur sudah. Nah, karena dia bisa menyenangkan dia, maka saya kasih duit untuk dihajikan. Ya. Seperti orang, wah saya mau merampok, besok mau naik haji. Begitu. Ketahuilah kita harus takut kepada Allah, dan memang ada masyarakat kita ini memang subhanallah, masyarakat yang tidak, maksudnya ada urusan kekaguman kita ini sudah salah. Semestinya kita bangun kekaguman dengan orang-orang soleh. Tapi anak-anak kita itu banyak yang sudah gandrung kepada artis dan sebagainya. Sampai kalau ada konser-konser orang barat yang tidak pernah sujud itu Masya Allah. Sampai suatu ketika, kalau seandainya rok dalamnya dilempar, direbut sama pak anak-anaknya Pak Haji itu. Ini adalah satu kehinaan itu sebetulnya. Dan ini bukan sesuatu yang khayalan. Ada terjadi kayak begini itu. Padahal dia tidak pernah sujud, sampai mohon maaf na'udzubillah. Wanita yang sudah gandrung dengan seorang artis itu, mohon maaf, kira-kira. Kalau tiba-tiba diambil sama artis tersebut, artis barat, itu anaknya Pak Haji yang lagi nonton konser, yang begitu, kalau itu ditarik tangannya diajak zina, mau atau tidak? Bakal mau, karena dia mengagumi. Karena apa? Kekagumannya itu menjadikan imannya hilang. Jadi ini banyak permasalahan kita ini. Sehingga perlu kita menjadikan orang semakin rindu kepada Rasulullah, kepada pendidikan Rasulullah, kepada majelisnya Rasulullah, agar anak-anak kita selamat. Kita doakan jika ada orang semacam itu, semoga Allah melindungi dan menjaganya. Sebab wanita tersebut mungkin dia mau naik haji, maksudnya kan baik, tapi Allah tahu maksudnya. Tapi tetap kita doakan jika ada kaum muslimah yang di bawah naungan orang kafir, yuk kita doakan saat ini. Semoga segera dibebaskan oleh Allah dan diselamatkan kembali, diberi oleh Allah suami yang soleh, yang baik, dan akan dimasukkan ke surga dan Allah mengampuni. Al-Fatihah. Baik, setelah ini ada pernikahan. Mohon maaf, ini belum kebaca ini. Karena waktu ya, insya Allah sudah simpan. Ini ada pernikahan, dimohon bagi ada yang meninggal dunia, Bapak Haji Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahummarhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan rezeki yang halal. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil miliknya orang lain. Jauhkan kami dari mengambil haknya kaum muslimin ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir ya Allah ada orang yang punya kezaliman dengan sesama, maka kami mohon berikan kepada mereka kemudahan ya Allah untuk mengembalikan ya Allah, dan minta maaf kepada yang didzalimi ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami dari aniaya kepada orang yang paling dekat dengan kami, orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami, orang yang berada di rumah kami, murid-murid kami, santri-santri kami. Dan ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemurah ya Allah, berikan kepada kami pengampunan-Mu atas segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa ya Allah, kami takut neraka-Mu, maka kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang maha dekat ya Allah, maha dekat dengan pengkabulan, maha dekat dengan pertolongan ya Allah, maha dekat dengan kasih sayang ya Allah, maka ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kasih sayang-Mu, kabulkan segala permohonan kami ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini semuanya ya Allah yang mengharap keridhaan dari-Mu, pengampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, memang ya Allah, di antara mereka ada yang banyak dosanya dan gede dosanya, akan tapi pengampunan-Mu lebih gede dari itu semua, maka ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini kecuali telah kau lembutkan hati mereka, kau rindukan untuk bertobat, dan kau ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesadaran untuk mengetahui kesalahan kami, kesadaran untuk mengetahui kejahatan kami, kesadaran untuk mengetahui kedzaliman kami, kesadaran untuk menyadari dosa kami ya Allah. Dan kami mohon, tutuplah mata kami dari melihat aibnya orang lain, dan tutuplah mata orang lain dari melihat aib kami, dan bukalah mata kami untuk melihat aib kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Halal, halal, halal ya Allah. Mudahkan urus ya Allah, halal. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang halal, yang kau ridai, yang menjadi sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh, soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah orang tua mereka adalah orang tua yang memudahkan urusan kemuliaan ini, dan jadikan anak-anak mereka anak-anak yang patuh untuk diarahkan menjadi yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau mendengar ya Allah, engkau menyaksikan kami saat ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, dan mukaddimah-mukaddimahnya ya Allah. Kami takut nerakamu ya Allah, yang pernah terjerumus dalam hinanya zina, maka kami mohon ampuni mereka ya Allah. Tutup aib mereka, berikan kesadaran ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Jika ada di antara yang hadir masih berurusan dengan riba ya Allah, berikan ke dalam hatinya kebencian ya Allah. Dan bantulah ya Allah di kedepan hari untuk meninggalkan, dan gantilah dengan rezeki yang lebih bagus, yang lebih halal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami, kami bisa mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.